Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd ikhwani fid din azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari syarah usulus sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan syarah Syekhona Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan pada bab al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, iman terhadap takdir yang baiknya dan yang buruknya, maka terlebih dahulu sebagaimana yang telah saya sampaikan atau yang kita bacakan dari syarah Syekh Rabi' hafizahullahu taala tentang ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, wala tudrab laha al-amsal, bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibuat dengan permisalan, yang dimaksud adalah dengan kias-kias. Nah, kemudian beliau Asy-Syarih hafizahullah mencontohkan sikap dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih dari jalan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya ala man akala ma masathu annar alwudu, wajib atas orang yang makan dari sesuatu yang disentuh oleh api baginya untuk berwudu, yang menunjukkan bahwasanya setiap orang yang makan dengan makanan yang tersentuh dengan api itu membatalkan wudunya. Nah, sehingga dalam hadis ini seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, "Ara'aita al-hamim, bagaimana pendapatmu dengan air panas yang dididihkan? Apakah juga kita berwudu?" Nah, kalau kita minum air yang mendidih. Maka dijawab oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza balagaka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu al-amsal, yakni sallim." Wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, apabila sampai kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau membuat permisalan-permisalan, yakni kias-kias, akan tetapi terimalah. Nah, di sini sikap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai contoh dari apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, fala tudrab laha al-amsal. Di dalam menyikapi sunnah Rasulullah tidak boleh membuat permisalan-permisalan atau kias-kias. Nah, telah kita sebutkan bahwa hadis ini terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang berlakunya hadis ini, karena sebagian ulama menyatakan mansukh, dihapus dengan fi'il perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau tidak lagi berwudu dengan memakan sesuatu yang sudah disentuh dengan api. Dan ini pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mubarak Furi rahimahullahu taala di dalam mensyarah Sunan At-Tirmidzi dalam kitabnya yang sangat terkenal Tuhfatul Ahwadi hafizahullahu taala. Imam Mubarak Furi menyebutkan di akhir setelah menjelaskan perselisihan para ulama di kalangan para sahabat maupun tabi'in, bahwa al-zahir ar-rajih ma dhahaba ilaihi aktsaru ahli al-'ilm, yang kuat adalah apa yang berpendapat dengannya kebanyakan dari para ahli al-'ilm. Wallahu taala a'lam, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih berilmu, yang lebih mengetahui. Nah, di antara pendapat kebanyakan para ulama tersebut yang menyatakan bahwasanya tidak membatalkan wudu dari makanan yang tersentuh dengan api, diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Demikian pula Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu sahabat ya, yang berpendapat tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat. Di kalangan tabi'in, Ubaidah As-Salmani wa Salim ibn Abdullah, Salim anaknya Abdullah ibn Umar, cucunya Umar ibn Khattab. Tabi'in Qasim ibn Muhammad, Qasim juga adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man ma'hum, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, min fuqaha'i ahli Madinah, dari para fuqaha'ul Madinah. Imam diantaranya juga Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Naam, dan sahabat-sahabatnya. Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah ahlul Kufa, Ibnu al-Mubarak, Ahmad, Ishaq dan selainnya. Naam, ini para ulama yang menyatakan bahwa hukum hadis tersebut mansukh. Ya, dengan perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau tidak lagi berwudu dengan air yang telah disentuh dengan apa? Makanan yang telah disentuh dengan api. Nah, demikian permasalahan ini. Yang diinginkan tentunya adalah sikap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meyakini hadis itu sahih, maka tidak perlu membuat kias-kias, yakni kias-kias yang melenceng dari nas tersebut, melenceng dari nas tersebut. Di sini sudah jelas ketika beliau meyakini bahwa ini adalah hadis Rasulullah yang menyatakan ala man akala ma massathul nar alwudu, wajib atas orang yang memakan makanan yang disentuh api untuk berwudu, maka tidak perlu di kias dengan pertanyaan bagaimana dengan air panas, meminum air yang panas, ya. Nah, atau makanan yang dibuat melalui air panas, tidak langsung diletakkan di atas api, seperti kalau sekarang sinonggi yang dan semisalnya, ya, tidak langsung diletakkan di atas api, tapi melalui air panas yang disiram. Maka ini adalah kias-kias yang keliru. Nah, ini sikap daripada sahabat Abu Hurairah di dalam menghadapi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang diinginkan. Ya, sekalipun dalam permasalahan ini perselisihan di kalangan ulama, dan yang kuat adalah tidak membatalkan wudu. Tidak wajib berwudu bagi orang yang makan makanan yang telah disentuh dengan api. Nah, hadis ini hadis yang dihukumi dengan mansukh dari pendapat yang terkuat. Adapun yang membatalkan wudu dari makanan adalah unta. Adalah unta, ini hadisnya hadis sahih dan tidak ada yang memansukhnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, maka makan daging unta ini membatalkan wudu. Baik, kita kembali kepada atau melanjutkan bab yang berikutnya, al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnati allazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha wa la yuqalu lima wa la kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Di antara sunnah yang wajib yang meninggalkannya satu bagian dari sunnah tersebut, tidak menerimanya dan tidak beriman dengannya, maka kemudian orang tersebut tidak dikatakan ahlus sunnah. Ya, tidak, dia tidak termasuk ahlus sunnah. Artinya kalau tidak termasuk ahlus sunnah, ahli bid'ah atau ahlul kufur, ya, atau kafir. Di antara sunnah yang wajib tersebut adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Wajibnya beriman dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya. Wa tasdiq bil ahadithi fihi, dan membenarkan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya, yakni dalam perkara iman dengan takdir tersebut. Nah, wal imanu biha, dan beriman dengannya. Wajib beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Tidak boleh dikatakan lima. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin demikian? Ya, tidak boleh kata-kata lima wa kaifa. Nah, kalau Allah mentakdirkan sesuatu musibah, ya, kita katakan kenapa bisa seperti ini? Yani semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala kaifa, tidak pula kita katakan bagaimana mungkin seperti ini. Akan tetapi huwa tasdiq wal imanu biha. Yang benar adalah beriman dengannya dan membenarkannya, meyakini bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan olehnya. Nah, ini ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian disyarah oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, intabihu li hadza. Hadhihi al-faqra muhimmatun jiddan. Perhatikan perkara ini, karena ini adalah perkara yang sangat penting, kata beliau. Perkara yang sangat penting, yaitu al-imamu Ahmad saya sifulana usulan min man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Di sini Imamu Ahmad rahimahullah menggambarkan pada kita, ya, tentang prinsip ahlus sunnah, yang barang siapa meninggalkan prinsip tersebut maka dia bukan ahlus sunnah, yakni yakhruj an da'irati sunnah ilal bid'ah. Maksudnya dia keluar dari daerah ahli sunnah menuju kepada daerah bid'ah. Maka tanabbahu lihada, ambillah perhatian akan hal ini. Yang dimaksud adalah usul tentang iman, prinsip tentang iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Naam. Fa idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fa hadha huwal bala. Ya. Yakni di sini Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang meninggalkan dari sunnah itu satu bagian, khoslah. Ya, satu bagian saja dia meninggalkan dari sunnah, tidak mau menerimanya, tidak mau beriman dengannya, maka dia bukan ahlus sunnah. Bagaimana kalau yang meninggalkan seluruhnya atau sebagian besarnya? Fahadha huwal bala, maka ini adalah bala, musibah. Ya. Naam, lam yakbalha yakni abaha. Maksudnya dia tidak mau menerimanya, dia enggan untuk menerimanya, menolaknya. Wa yu'min biha, dan tidak mau beriman dengannya, yakni idza lam yakun min ahli sunnah. Kalau dia tidak menerima, tidak beriman, maka dia bukan ahlus sunnah. Berarti yakunu min ahlil bid'ah wa dhalal wal iyadu billah. Berarti dia termasuk ahlu bid'ah dan ahli kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bid'ah dan kesesatan. Wa antum ta'rifuna anna al bid'ata tanqasimu ila kaba'ira wa saghaira wa ila syirkin wa ila ilhadin wa ila bala'in. Kama yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-bid'atu mushtaqqatun minal kufr wa ailatun ilaih. Wal bid'atu taqumu 'ala al-hawa wal dhalal. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Naam, dalam suratul Jathiyah ayat ke-23. Kata beliau, kalian mengetahui bahwa bid'ah itu terbagi menjadi kabair wa saghair wa ila syirki wa ila ilhaq wa ila bala', terbagi menjadi bid'ah yang besar, bid'ah yang kecil, bahkan bid'ah yang mengantarkan pada syirik, ya, dan mengantarkan pada ilhaq, penentangan, pengingkaran. Naam, dan mengantarkan kepada bala', musibah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Al bid'atu mushtaqqatun minal kufr wa ailatun ilaih." Bid'ah itu pecahannya dari kekufuran. Ya, dan akan kembali kepada kekufuran tersebut. Jadi asalnya bid'ah ini dari kufur dan akan kembali kepadanya, ini mengantarkan kepada kekufuran. Ya, bid'ah tersebut. Kenapa? Karena al-bid'atu takumu 'alal hawa wadh-dhalal. Bid'ah itu berdiri tegak di atas hawa nafsu dan kesesatan. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Qayyim sedemikian rupa ucapan beliau menunjukkan dahsyat dan bahayanya bid'ah ini, bahwa dia pecahan dari kufur. Naam, yakni merubah agama Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah-bid'ah tersebut, baik dengan menambah atau menguranginya. Naam, jadi kesimpulannya bahwa bid'ah itu terbagi menjadi beberapa bagian, menjadi bid'ah yang besar dan bid'ah yang kecil, sebagaimana pula syirik. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Naam, bid'ah yang besar dan bid'ah yang kecil. Tetapi bukan berarti bid'ah yang kecil di sini diremehkan, ya, karena pada dasarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau sendiri rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, pada dasarnya bid'ah itu lebih besar dari dosa besar, lebih besar daripada dosa besar, karena dia setelah syirik. Nah, menunjukkan bahwa bid'ah ini bukan perkara yang remeh, sekalipun para ulama membagi bahwa ada bid'ah yang besar, ada bid'ah yang kecil, sebagaimana pula syirik. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil bukan perkara yang remeh. Nah, bukan perkara yang remeh, karena syirik kecil ini juga lebih besar daripada dosa besar. Nah, bahkan na'udzubillah, syirik kecil ini yang tidak bertobat darinya kemudian meninggal dunia, maka dia di yaumul kiamah akan diharuskan oleh Allah untuk diletakkan di atas timbangan, yang tidak mendapatkan syafaat, ya, untuk kemudian dihapus atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mesti dia diletakkan di atas mizan. Beda dengan dosa besar, ya, memungkinkan dia tidak diletakkan di atas mizan lalu kemudian diberi syafaat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirkun asghar, maka tidak demikian, tidak akan dihapus. Ini menunjukkan bukan perkara yang remeh dari syirkun asghar. Demikian pula pada bid'ah yang asghar. Nah, bukan perkara yang remeh, karena pada asalnya dia adalah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din. Apakah mereka memiliki syariat-syariat yang mereka buat sendiri? Malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk bid'ah adalah membuat syariat yang baru. Nah, maka bid'ah tegak di atas hawa wadh-dhalal, di atas hawa nafsu dan kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Jathiyah, surah Jathiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau melihat, ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di sini mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. apakah engkau melihat dari orang-orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya, jadi hawa nafsunya menjadi sesembahannya. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup pendengarannya. Wa qalbihi, dan menutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah meletakkan di atas pandangannya penutup. Ini dia tidak bisa melihat, ditutup pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdihi min ba'dillah, siapakah yang bisa memberi hidayah orang yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberi hidayah setelah Allah? Bahkan Rasulullah pun, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu memberikan hidayah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Naam, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Ya, di dalam ayat yang lain suratul A'raf. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan sesembahannya itu dengan hawa nafsunya? Apakah engkau menjadi petunjuk wahai Muhammad? Yani apakah engkau bisa memberikan hidayah pada orang yang seperti ini? Afa anta takunu alaihi wakila? Naam. Tentunya di sini pengingkaran dari Allah. Ya. Istifham ingkar, pertanyaan ingkar yang tidak mungkin Rasulullah bisa memberikan hidayah. Maka di sini Allah katakan faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa berhidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Yakni tidak ada yang bisa selain daripada Allah. Sekalipun Rasulullah, sekalipun para malaikat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Fa na'udzubillah min ittiba'il hawa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti al-hawa. Wa li hadza sama ahlus sunnah ahlal bidah bi ahlil ahwa. Oleh karena itu, itulah ahlus sunnah menamakan ahli bidah dengan ahlul ahwa. Li'annahum khalafu dinallah, karena mereka menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ahwaahum, dan mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Nah, ini kebanyakan ahli bid'ah dari kalangan Khawarij, Rawafid, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Sufiyah, Al-Hululiyah, yang semua ini mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadah dengan akal dan perasaan, ya, tidak dengan ilmiah, dengan perasaan, yang orang Jawa biasa menyebutkan dengan pekewoan dan selainnya, ya, tidak dibangun di atas pendalilan yang ilmiah, tapi menggunakan akal atau perasaannya di dalam berislam, sehingga terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah, dan itu adalah hakikat dari hawa nafsu yang mereka sadari atau tidak disadari. Nah, maka demikian haula mithlu khawarij war rawafid wal mu'tazila wal jahmiyah wal murji'ah was sufiyah al hululiyah au ahlu wahdatul wujud. Demikian pula para sufi wahdatul wujud yang berkeyakinan dengan menyatunya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membangunnya di atas sebagai bentuk ibadah. Ya. Mereka yakin itu ibadah, keyakinannya bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Atau ubadul kubur, atau para penyembah-penyembah kuburan. Nah, mereka menangis dengan khusyuk di atas kuburan karena ibadah kepada Allah, karena rasa takutnya kepada Allah. Tapi apakah dia berada di atas petunjuk ilmu syar'i? La, tapi dia berada di atas bid'ah wal ahwa, berada di atas bid'ah dan hawa nafsu. Nah, demikian kebanyakan para pelaku-pelaku bid'ah, au ma syakala dzalik, atau yang semisalnya dengan mereka. Nah, di zaman kita sekarang sangat banyak para ubadul kubur ini, penyembah-penyembah berhala kubur. Nah, yang semuanya kalau kita mendatanginya semua punya dalil. Ya, ada dalilnya, mesti ada dalilnya. Tetapi dalil yang dibangun di atas ahwa wal bidah. Naam, kullu hadhihi bid'ah wa dhalalatun mukhalafatun linususil kitab was sunnah. Semua itu adalah bidah-bidah dan kesesatan yang menyelisihi nas-nas Alkitab dan sunnah, dan menyelisihi usulus sunnah wa qawaidihah. Yani mereka tidak punya pendahulu. Naam, dari kalangan para salaf, tetapi mereka berdasarkan nenek-nenek moyang mereka. tidak ada pendahulu dari kalangan para salaf, para ulama, tetapi mereka sendiri yang merekayasa dari pemahaman-pemahamannya sehingga timbullah peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan, yang sebagaimana yang kita persaksikan di zaman sekarang ini dari para ubadul kubur, dari para sufiyun, tarekat-tarekat dan selainnya. Naam. Semisal pula khawarij yang melakukan jihad, ya. Para jihad mereka menangis dengan salat al-lail, qiyamul lailnya, menangis di hadapan Allah karena takutnya kepada Allah, ya, untuk kemudian berjihad sampai kepada membunuh dirinya sendiri dengan bom bunuh diri atau membunuh kaum muslimin dengan alasan bahwa yang dibunuh adalah orang-orang kafir yang berada di situ, ya, sehingga apa yang kita seperti yang kita persaksikan di zaman sekarang ini. Nah, semua mereka berada di atas bidah dan ahwa, tetapi semuanya merasa bahwa dia adalah di atas ilmu yang syar'i, di atas kaidah yang syar'i. Maka sebenarnya sederhana untuk mengukurnya, yaitu mereka tidak punya salaf, mereka tidak punya pendahulu, tidak punya contoh dari kalangan para ulama yang mu'tabar, dari kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi itu dari nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, atau dari diri-diri mereka sendiri. Nah, kemudian di antara prinsip yang disebutkan Imam Ahmad, awwaluha qala al-imanu bil qadar, yaitu yang awalnya adalah beriman dengan takdir. Prinsip wajibnya mengikuti sunnah, berpegang dengan sunnah, menerimanya dan beriman dengannya, di antaranya adalah iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Falladzi la yu'minu bil qadar laisa min ahli sunnah, hadza taraka khoslatan 'azimatan wa adalla. Naam, taraka khoslatan 'azimatan wa aslan 'aziman min usulis sunnah. Al-imanu bil qadar ruknun min arkanil iman. Beriman dengan takdir adalah termasuk rukun-rukun iman, ya, rukun iman yang terakhir dari 6 rukun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalla ala dzalika kitabullah wa sunnatur rasul alaihi salatu wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. فكل حادث يحدث وكل عين قد علمه الله وسجله في اللوح المحفوظ وهذا من أدلة القدر إن كل شيء خلقناه بقدر. Dalam surah Al-Qamar ayat 49. Demikian pula dalam surah Yasin ayat 12 yang menunjukkan semua itu tentang adanya takdir dan ditetapkannya takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi, naam, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini diketahui oleh Allah dan telah ditulis, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, telah didaftar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Dalam Lauhil Mahfuz, yaitu Kitabul Mubin, yang juga disebut oleh Allah dalam surah Yasin ayat 12, fi imamin mubin. Imamin mubin yang dimaksud adalah kitab Lauhil Mahfuz. Kitab di dalam Lauhil Mahfuz yang tertulis seluruh takdir, segala kejadian 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, ya, kitab takdir semua apa yang akan terjadi sampai diciptakannya langit dan bumi, kemudian sampai hari kiamat. Ya, semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kejadian yang ada di alam semesta ini, baik alam semesta dalam atau alam luar. Karena alam semesta disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Syekh Al-Albani rahimahullah ada dua, alam luar dan alam dalam. Nah, alam dalam adalah sebatas apa yang kita ketahui, ya, yang kita lihat dari bumi ini, naam, dan dari matahari, bulan, bintang dan planet-planet yang lainnya yang masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tetapi langit ya, pertama, kedua dan seterusnya. Ini juga adalah alam ya, tetapi alam luar yang kita tidak mampu menjangkaunya ya, kecuali makhluk-makhluk tertentu dari kalangan malaikat dan para nabi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Naam, yang Allah menempatkan mereka di langit-langit dari kalangan para nabi. Adapun manusia selain dari para nabi, tidak ada yang bisa menjangkau ya alam tersebut, langit, langit pertama apalagi yang setelahnya, dari langit kedua dan seterusnya sampai ketujuh. Nah, oleh karena itu dalam surat Ar-Rahman sebagian ulama menafsirkan ya ma'syaral jinni wal ins, ya ya ma'syaral jinni wal ya ma'syaral insi wal ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfudhuha. Nah, di situ Allah menyeru kumpulan jin dan manusia. Ya, kalau kalian mampu menembus penjuru-penjuru langit, tembuslah, maka kalian tidak mampu menembusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalian tidak akan mampu menembusnya, tidak mampu menembus langit. Ya. Ini hukum tetap dari Allah bahwa tidak ada makhluk ini yang bisa menembus langit. Ya, demikian dia ditafsirkan oleh para imam. Ya, penyebutan illa bisultan di dalam ayat tersebut, kecuali dengan sultan, sultan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahlul aql, ahlul bid'ah wal ahwa, mereka menafsirkan sultan di situ manusia pun mampu menembusnya suatu saat dengan kekuasaannya, yakni dengan ilmunya. Ya, padahal sultan di sini mereka tidak mampu memilikinya, kecuali hanya dimiliki oleh Allah dan Allah berikan pada beberapa makhluknya yang dikehendaki dari kalangan para nabi dan malaikat. Selain dari itu, tidak akan ada manusia yang bisa menembus langit. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka takdir, permasalahan takdir ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna Allah khalaqa maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah menciptakan segala takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi 50 ribu tahun belum ada penciptaan langit dan bumi, itu sudah tertulis segala takdir bahwa Allah akan menciptakan langit, Allah akan menciptakan bumi terlebih dahulu ya, dalam dua masa, kemudian Allah menciptakan langit ya, dalam dua masa, kemudian Allah menciptakan kesempurnaan bumi dalam dua masa yang lainnya. Jadi itu sudah tertulis dalam takdir. Kemudian setelah itu Allah menciptakan ya isinya dari bumi tersebut, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kemudian juga Allah mentakdirkan bahwa akan Allah ciptakan manusia. Maka diciptalah manusia yang pertama adalah Adam alaihi salam dan seterusnya. Nah, itu semua telah tertulis di dalam takdir Lauhil Mahfuz yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Nah, di antaranya Yasin ayat ke-12 dan juga Al-Qamar ayat 49. Nah, dan juga ayat-ayat yang lainnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya dengan takdir, dengan sebenar-benar takdir. Naam, Jibril arsalahu Allah tabaraka wa taala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liqarrira fi hadzal liqa usuluddin wa arkanahu allati yubna 'alayha wa yushaddu 'alayha salahu anil Islam. Faqal al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita. Qala mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Naam. Jibril alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan ya perjumpaan tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu menetapkan usul ad-din dalam rangka untuk menetapkan prinsip-prinsip agama dari rukun-rukun Islam. Naam, dan juga rukun-rukun iman dan rukun ihsan sebagaimana dalam hadis Jibril yang ma'ruf. Ya. Naam. Rasulullah SAW, Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Naam. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengutus khusus Jibril ya untuk mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan bertanya dalam rangka untuk menetapkan usul-usul agama ini, prinsip-prinsip agama ini dari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Nah, maka di antara prinsip tersebut yaitu yang terdapat di dalam rukun iman yang keenam adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Ini merupakan pondasi-pondasi agama, usul-usul agama, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Nah, waqad tasrudu usulul iman fi adadin minal ayat. Dan usul-usul iman tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Ya, di antara rukun-rukun iman tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam suratul Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihim mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dan seterusnya al-ayat. Di sini Allah sebutkan sebagian empat dari rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Naam, fa yusaqu ahyanan al-qadar fi nususin mustaqillah wa tasrudu hadhihi al-usul fi siyaqin wahid wa kulluha dalla 'alayha kitabullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam kama fi hadithi Jibril hadha wa kama fi hadithi Abdullah bin Mas'udin wa rubbama ta'ti lumhatun ukhra anil qadar nadhkuru fi dhalika al-adillati insyaallah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkadang tentang takdir ini dalam nas-nas tersendiri, ya, dalam nas-nas tersendiri dalam Al-Qur'an, ya, atau di dalam hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, disebutkan secara khusus, ya, dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Dalam siak, dalam satu siak, dalam satu konteks, ya, Allah mengurutkan semua penyebutan rukun-rukun iman tersebut. Demikian pula dalam hadis, ya. Nah, semuanya ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril. Nah, Rasulullah menyebutkan rukun Islam, rukun iman. Sebagaimana pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan terkadang datang di dalam nas penyebutan tentang qadar ini, tentang takdir ini, ta'ti lumhatan ukhra 'anil qadar. Ya, datang juga sisi yang lain. Ya, datang juga sisi yang lain. Nah, yang kita akan sebutkan insyaallah dalil-dalilnya yang akan datang insyaallah taala. Nah, baik, demikian ya apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad rahimahullah di antara usul prinsip-prinsip agama kita, agama Islam. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan takdir yang baik dan yang buruknya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari keterangan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Wallahu taala alamu bis-shawab. Wa sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Naam. Haululiyah dengan apa? Ibahiyah. Ibahiyah mubah, asal katanya abaha ibahiyah. Kalau hulul asal katanya halal, halla. Naam, tahlil. Hululiyah artinya bercampur. Kalau ibahiyah artinya membolehkan. Maksudnya membolehkan di sini membolehkan bercampurnya antara Allah dengan makhluk, sama maknanya. Maksudnya sama. Ya, al-hululiyah dengan al-ibahiyah. Ibahiyah artinya membolehkan keyakinan bercampurnya antara sang khalik dengan makhluk, menyatu. Kalau hululiyah memang asal katanya hululiyah adalah bercampur, menyatu. Ada kata ibahiyah di situ? Hah? Nah. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.